Beliau mengatakan wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati min ad-din, dan juga bahasa Arab itu adalah bagian dari agama ini. Bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan mempelajarinya, mempelajari bahasa Arab ini hukumnya adalah fardun wajibun. Satu kewajiban. Fa inna fahma al-kitabi was-sunnati wajibun. Lalu beliau menjelaskan apa alasan mengapa bahasa Arab menjadi wajib. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, yang notabene kedua-keduanya adalah dengan berbahasa Arab, adalah kewajiban. Mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang keduanya diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bahasa Arab, keduanya diwajib untuk dipahami oleh setiap Muslim. Sedangkan keduanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan keduanya tidak mungkin dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dilakukan kecuali dengan jalan mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu menjadi satu kewajiban. Sebagaimana kaidah yang ma'ruf, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kewajiban apa saja yang tidak mungkin sempurna dilakukan kecuali disertai dengan satu hal. Saya ulang, kewajiban mana saja yang tidak mungkin dilakukan dengan sempurna kecuali dengan disertai dengan suatu hal, maka satu hal tersebut menjadi hukumnya wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah, kewajiban. Namun memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, hukumnya menjadi satu kewajiban. Lalu kata beliau, di antara bahasa Arab itu ada yang masuk ke dalam kategori fardu ain. Wa minha ma huwa dakhilun fi fardu ain wa minha ma huwa dakhilun fi fardu kifayah. Namun kata Syekh Rasul Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, sebagian bahasa Arab itu ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Ada bagian daripada bahasa Arab ini yang mau tidak mau setiap individu Muslim wajib untuk mempelajarinya. Siapapun dia, apapun latar belakang pendidikan dan pekerjaannya, apapun profesinya, dia wajib mengetahui bahasa Arab pada bagian tertentu. Dan ada bagian lain yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Fardu kifayah artinya, jika sudah ada sebagian dari kaum muslimin dengan jumlah yang cukup mempelajarinya, maka yang lain tidaklah menjadi wajib bagi yang lain. Artinya telah gugur kewajiban bagi yang lainnya, karena sebagian sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Maka bagi yang lain tidak lagi menjadi satu kewajiban. Pertanyaannya mungkin yang ditanyakan di sini, manakah bagian bahasa Arab yang hukumnya fardu ain dan manakah yang hukumnya fardu kifayah? Adapun yang masuk ke dalam kategori fardu ain, bahasa Arab yang merupakan bagian daripada kewajiban setiap individu Muslim yang hukumnya fardu ain, adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau menyebutkan batasan bahasa Arab yang merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu Muslim. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduhu. Fa'ala kulli muslim, maka wajib atas setiap muslim. Beliau mengatakan kulli muslim, lafaz yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu fa'ala kulli muslimin, dan atas setiap muslim, an yata'allama, wajib mempelajari, min lisanil Arab, sebagian dari bahasa Arab, ma balagahu juhduh, yang dapat dia jangkau dengan kesanggupannya, yang dapat dia raih dan dapat dia pelajari sesuai dengan kesanggupannya. hatta yashhada bihi an la ilaha illallah, sampai dia mampu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai dia mampu untuk mengucapkan syahadat dan memahami apa yang dia ucapkan dalam syahadatnya itu. Mengucapkan saja tanpa memahami maknanya, ini satu hal yang tidak bermanfaat. Syahadat yang akan bermanfaat adalah syahadat yang diucapkan dan dia memahami syahadat tersebut, memahami konsekuensi-konsekuensinya, memahami rukun-rukunnya, memahami apa saja yang dapat membatalkannya. Ini semua tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan jalan dia belajar bahasa Arab. Maka ini termasuk bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap individu muslim, wajib untuk mempelajarinya, tidak terkecuali. Fa'ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi ma balagahu juhduh, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari sebagian dari bahasa Arab yang dapat dijangkau oleh kesanggupannya sampai dia mampu untuk mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dengan pengucapan yang diiringi dengan pemahaman. Kemudian wayatlu bihi kitaballah, kemudian dia juga bisa mampu membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'anul Karim. Wa yantiqu bidzikr, dan dia dapat mengucapkan zikir-zikir fi maftirud alaihi, yang diwajibkan atasnya, minat takbir, berupa takbir, wa umira bihi minat tasbih, dan juga bisa berupa tasbih, wa tasyahud dan tasyahud dan lain sebagainya. Ini juga termasuk bagian daripada bahasa Arab yang kategori masuk dalam fardu ain. Jadi di antara hal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam perkataannya ini, yang disebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, yang pertama yang masuk dalam kategori fardhu ain adalah yang dengannya dia dapat mengucapkan syahadat dan memahami syahadat. Maka dia wajib mengetahui apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia harus memahami apa yang dia katakan ketika dia mengucapkan syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau juga, agar mampu membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran kadang memerlukan kita untuk merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Dan kitab-kitab tafsir para ulama ini, sebagian besar atau semuanya, dengan bahasa Arab. Walaupun sudah ada sebagian yang terjemahkan, tapi tetap memahami teksnya dalam bahasa Arab itu lebih utama dibandingkan dengan memahami melalui terjemah. Maka pada saat seperti ini, pada kondisi seperti ini, pada bagian seperti ini, dia wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Begitu pula bagian lain yang termasuk dalam kategori fardhu ain adalah dia mempelajari bahasa Arab yang dengannya dia dapat memahami apa yang diucapkan, zikir-zikir yang wajib yang dia ucapkan, baik berupa takbir ataupun tasbih ataupun tasyahud atau yang lainnya. Semua zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca oleh setiap muslim, diantaranya doa dan zikir ketika sholat, wajib dipahami. Wajib dipahami ketika dia mengucapkannya dengan bahasa Arab, dia wajib memahaminya. Ini bagian daripada bahasa Arab yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim mempelajarinya. Lalu selebih itu, kata Imam Syafi'i, wa mazdada min al-ilmi bil lisan alladhi ja'alahu Allah lisanan man khatama bihi nubuwwatahu wa anzala bihi akhir kutubihi kana khairan lah. Lalu kata beliau, dan selebihnya, maksudnya di luar daripada yang disebutkan tadi, di luar itu, selebih itu, jika dia ingin mempelajarinya, mempelajari Al-Quran yang merupakan bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup setiap Nabi dan Rasul, maka itu kata beliau, kana khairan lah, ini lebih baik baginya. Artinya kalau sudah memahami sebagian daripada bahasa Arab yang masuk ke dalam kategori fardhu ain, kemudian dia selebihnya dia juga pelajari, maka ini baik dan baik buat dia. Ini penjelasan para ulama terkait mana di antara bagian dari bahasa Arab ini yang hukumnya fardhu ain dan mana yang kategori masuk ke fardhu kifayah. Pembagian ini pembagian yang ditujukan kepada umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslimin dibagi menjadi dua ketika belajar bahasa Arab. Ada yang masuk ke kategori fardu ain, ada yang masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Adapun bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam dunia dakwah, orang yang diustadkan atau orang yang masuk dalam profesi sebagai seorang dai, mau tidak mau fardu ain baginya untuk mengetahui bahasa Arab ini. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, seraya menjelaskan kepada kita bahwa setiap dai, setiap orang yang menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, diustadkan oleh masyarakat, wajib baginya untuk mengetahui bahasa Arab. Fardu ain hukumnya. Kepada beliau, kata beliau dalam kitabnya Al-I'tisam, fa'ala an-nadhir fi syari'ah wal mutakallim fiha usulan wa furu'an amran. Wajib atas siapa saja yang mempelajari syariat ini, mempelajari syariat Islam, wal mutakallim fiha, dan orang yang berbicara tentang syariat, seorang ustaz, seorang dai, seorang alim, baik itu usulan, masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok, akidah dan seterusnya, wa furu'an, atau yang masalah-masalah fikih, amran, ada dua kewajiban atasnya. Saya ulang, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam mengatakan, fa'ala an-nadhiri fi syari'ah wal mutakallimi fiha usulan wa furu'an amran. Wajib atas setiap orang yang mempelajari syariat ini atau orang yang berbicara tentang syariat, seorang dai, seorang ustaz, baik itu syariat yang sifatnya usul maupun furu', ada dua kewajiban atasnya, amran, ada dua kewajiban. Ahaduhuma, yang pertama, kewajiban pertama, alla yatakallama fi syai'in min dhalika hatta yakuna arabiyan. Tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang hal itu, tentang syariat. Tidak boleh sedikit pun dia berbicara tentang syariat hatta yakuna arabiyan, sampai dia menjadi seorang Arab, Arabian, hatta yakuna Arabian, au kal Arabi, atau setidaknya mendekati orang Arab, fi kaunihi, dalam hal arifan bilisanil Arab, dia tahu, dia mengetahui tentang bahasa Arab. Ini sangat, perkataan yang sangat sangat tegas sekali oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Fa'ala an-nadhir fi syari'ah wal mutakallim fiha. Perkataan ini Imam Asy-Syatibi tujukan kepada orang-orang yang menggeluti syariat, orang-orang yang berbicara tentang syariat Islam, dai, ustaz, seorang alim, wajib atasnya yang pertama, kata beliau, wajib tidaklah dia berbicara tentang syariat ini kecuali setelah dia menjadi orang Arab atau mendekati orang Arab dalam hal dia telah memahami bahasa Arab. Balighan fihi mabalighal Arab. Ilmunya dalam bahasa Arab itu telah sampai sama seperti sampainya orang-orang Arab. Dan maksud beliau di sini bukanlah secara rinci, tapi kata beliau wa innamal muradu, maksudnya adalah antasira fahmuhu arabiyan fil jumlah. Pemahamannya menjadi seperti orang Arab walaupun secara global. Rinciannya tidak ada satupun yang bisa memahami seluruhnya. Seluruh sisi daripada bahasa Arab ini tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk itu. Paling tidak, sebagian besarnya atau globalnya yang diperlukan untuk memahami syariat. Ini kewajiban, kata Imam Asy-Syatibi. Bagi siapa saja yang menggeluti syariat Islam, orang yang berbicara tentang syariat Islam, wajib untuk memahami hal ini. Tidak boleh dia berbicara sedikit pun tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Bahkan dianjurkan sampai kepada tingkatan sama seperti orang Arab atau mendekati mereka. Namun, tidak sampai harus terperinci, cukup global saja, terutama yang diperlukan untuk memahami syariat. Ini yang pertama. Wal amru tsani, dan yang kedua, idza ashkala alaihi fil kitabi aw fis sunnati lafzun aw ma'na, فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. Yang kedua, jika terdapat satu kata atau satu makna dalam Al-Quran atau Sunnah yang tidak ia pahami, maka janganlah ia gegabah, tergesa-gesa berbicara tentang hal tersebut sampai ia bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab. Lihat, lagi-lagi yang kedua ini terkait dengan bahasa Arab. Kalau dia sudah paham bahasa Arab, secara global dia sudah memahami bahasa Arab, terutama yang terkait untuk memahami syariat. Tapi terkadang, walaupun dia sudah sampai tingkatan imam, misalnya seorang imam, seorang mujtahid, kadang bisa jadi ada satu kata atau satu lafaz yang dia tidak pahami, yang tersebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Maka kewajiban dia tidak boleh gegabah. Jangan terburu-buru untuk berbicara tentang apa yang dia tidak ketahui. Wajib atasnya untuk bertanya kepada orang lain yang memiliki pemahaman terhadap bahasa Arab. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang berbicara tentang syariat, orang-orang yang menggeluti dunia dakwah, orang-orang yang diustadkan atau bergelut dalam dunia dakwah dan menjadikan dirinya sebagai seorang da'i. Maka tidak pantas jika ada orang diustadkan, ada seorang da'i, seorang alim yang berbicara tentang syariat tapi tidak memahami bahasa Arab. Ini satu aib, satu celah yang sangat besar. Dan betapa banyaknya da'i-da'i seperti ini. Betapa banyaknya ustaz-ustaz seperti ini di masyarakat kita. Sehingga ketika dia berbicara tentang syariat, kita temukan banyak hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak pernah disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat dan orang-orang mengikuti generasi sahabat. Inilah manhaj ilmiah yang ingin ditanamkan oleh para ulama kita kepada kita. Tidaklah seseorang itu berbicara tentang syariat kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, artinya dia sebagai seorang da'i, seorang ustadz, maka mau tidak mau hukumnya fardu ain baginya memahami bahasa Arab. Adapun masyarakat umum terbagi menjadi dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi kalau untuk da'i, seorang ustadz, seorang alim, orang yang menggeluti dunia dakwah, hukumnya fardu ain baginya. Mau tidak mau dia harus paham bahasa Arab. Paling tidak secara global yang penting untuk memahami syariat Islam ini. Maka sebagai kesimpulan, Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan, beliau menyimpulkan setelah menyebutkan, menukil perkataan para ulama tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini, beliau menyimpulkan, wa khulasatul qawl, kesimpulannya adalah, annal arabiyata minad din, memahami bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama. Wa anna ta'allumaha li fahmi maqasid al-kitab wa sunnah qurbatun min ajallil qurbat. Dan memahaminya, mempelajarinya untuk memahami maksud dari Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang paling mulia. Min ajallil qurbat. Termasuk daripada ibadah yang paling mulia. Wa anna ma'rifata ma yuqimu bihi al-muslim fardahu fardun wajibun 'alaihi. Dan mengetahui apa yang dengannya seorang muslim dapat menegakkan kewajibannya sebagai seorang muslim, hukumnya adalah wajib, fardu ain baginya. Inilah beberapa penjelasan para ulama kita yang berharga yang menjelaskan kepada kita tentang hukum mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan penjelasan ini menggugah hati kita semua untuk terus bersemangat mempelajari bahasa Arab, menggugah orang-orang yang menggeluti dunia dakwah untuk kembali kepada bahasa Arab dan tidak malas mempelajarinya, dan tidaklah dia terburu-buru dan gegabah menyampaikan masalah syariat ini kecuali setelah dia memahami bahasa Arab. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum orang mempelajari bahasa Inggris misalnya? Yang barusan kita jelaskan hukum mempelajari bahasa Arab. Lalu bagaimana kondisi kaum muslimin sekarang ini yang lebih mengutamakan bahasa Inggris? Bahkan ada sebagian yang mungkin gengsi kalau belajar bahasa Arab, tapi ketika dia belajar bahasa Inggris, begitu bangganya. Bahkan kita temukan sebagian kaum muslimin tidak sungkan-sungkannya untuk mengeluarkan dana yang cukup besar kepada anaknya misalnya untuk dimasukkan ke lembaga-lembaga kursus yang tenar yang mengajarkan bahasa Inggris. Berlomba-lomba memasukkan anaknya di kursus-kursus bahasa Inggris, tapi lupa dengan bahasa Arab. Bagaimana hukum orang seperti ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya, ketika beliau ditanya tentang hukum mempelajari bahasa Inggris, khususnya dalam rangka untuk kepentingan dakwah ilallah, dan ini disebutkan, fatwa ini disebutkan dalam Kitabul Ilm di bagian terakhir, bagian fatwa-fatwa tentang tentang talabul ilm. Beliau ditanya tentang hukum mempelajari bahasa Inggris demi kepentingan dakwah. Lalu Syekh menjawab, "Ra'aina fi ta'allumil lughatil Inggrisiyah annaha wasilatun la syak." Kata beliau, kami melihat bahwa mempelajari bahasa Inggris ini satu sarana yang penting, tidak diragukan, penting. Wa takunu wasilatan thayyibatan, dan ini menjadi sarana yang sangat baik, idza kanat li ahdafin thayyibah, jika dipelajari dalam rangka untuk tujuan yang mulia. Menjadi satu sarana yang baik jika diperuntukkan untuk tujuan yang mulia. Wa takunu radi'ah, namun juga bisa menjadi wasilah yang jelek, idza kanat li ahdafin radi'ah, jika dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Lakinna syai' alladhi yajibu ijtinabahu, namun satu hal yang wajib dihindari adalah an tattakhidha badilan 'anil lughatil arabiyyah. Yang wajib dijauhi adalah menjadikan bahasa Inggris menjadi pengganti daripada bahasa Arab. Maksudnya dia tinggalkan bahasa Arab, dia tekuni bahasa Inggris. Fa inna hadza la yajuz, kata beliau, ini tidak boleh. Fa inna hadza la yajuz, sungguh hal ini tidak boleh. Wa qad sami'na ba'd as-sufaha yatakallam biha badalan min al-lughah al-arabiyyah. Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh, kata Syekh Utsaimin. Saya mendengar ada sebagian orang-orang bodoh itu berbicara, orang Arab berbicara dengan bahasa Inggris, mengganti bahasa Arabnya. Sebagian orang-orang bodoh ini, kata Syekh, pengekor orang-orang Barat, mengajarkan anak-anaknya cara salamnya orang-orang kafir, mengajarkan cara salamnya, cara salamnya atau cara berpisahnya orang-orang kafir. Beliau menyebutkan, yu'allimunahum an yakulu bye-bye, mengajarkan anaknya mengucapkan bye-bye. Bahasa Inggris bye-bye dan artinya selamat tinggal. Indal wada wa ma'asybah, dari ketika akan berpisah. Li'anna istibdal al-lughatil arabiyyah allati hiya lughatul Qur'an wa asyraful lughat bihadhihi al-lughah muharram. Karena mengganti bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa paling mulia, digantikan dengan bahasa lain, dengan bahasa Inggris misalnya, muharram, kata beliau, ini adalah satu hal yang diharamkan. Haram baginya meninggalkan bahasa Arab lalu dia pelajari bahasa Inggris. Amma isti'maluha wasilatan lidda'wah, adapun menggunakannya untuk wasilah dakwah, sarana dalam berdakwah, fa innahu la syak, sungguh ini tidak ragu, an yakuna wajiban ahyanan, kadang ini menjadi satu hal yang wajib, kadang, kata beliau, ahyanan, kadang menjadi satu kewajiban. Wa ana lam ata'allamuha wa ata'amanna annani kuntu ta'allamtuha. Saya kata Syekh Utsaimin, saya tidak pernah mempelajarinya dan saya berangan-angan mempelajarinya. Wa ata'amanna anni kuntu ta'allamtuha. Saya berangan-angan dulu mempelajarinya. Lalu kata beliau, wa wajadtu fi ba'dil ahyan, karena kadang saya temukan di beberapa situasi, anni uttaru ilaiha, saya kadang butuh terhadap bahasa ini. Hatta al-mutarjim la yumkin an yu'abbir amma fi qalbi tamaman. Karena penterjemah itu, kata Syekh Utsaimin, penterjemah itu kadang tidak bisa menerjemahkan secara tepat apa yang saya katakan, apa yang saya inginkan tidak tersampaikan. Kalau saya bisa bahasa Inggris, kata beliau, mungkin saya bisa menyampaikannya langsung tepat. Tapi karena beliau tidak bisa bahasa Inggris dalam berdakwah, maka terpaksa menggunakan penterjemah. Bahkan kata beliau, ada satu kisah yang beliau ingat terus. Wa adzkur lakum kisatan, dan saya akan menyebutkan kepada antum satu cerita yang tidak pernah terlupakan, kata Syekh Utsaimin. Waktu itu beliau sedang menyampaikan dakwah di masjid di bandara di Jeddah bersama orang-orang yang tergabung dalam lembaga dakwah saat itu. Natahaddatsu ba'da salatil fajr. Saya menyampaikan muhadharah setelah salat fajar, salat subuh. Saya sampaikan tentang salah satu madhab sufi, yaitu madhab At-Tijani, kata beliau. Saya menjelaskan madhab ini, bahwa madhab ini adalah batil, bahkan sampai memiliki etikat-etikat yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Dan terus saya berbicara, kata syaitan, saya terus berbicara, menyampaikan kepada mereka apa yang saya ketahui tentang madhab yang rusak ini. Lalu faja'ani rajulun, lalu ada orang datang kepada saya. Faqal, lalu dia berkata, kata Syekh Utsaimin, uridu an ta'dan li an utarjim bilugatil husa. Saya minta izin kepada antum untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa husa. Saya tidak tahu bahasa husa bahasa apa itu. Orang ini ala kulli hal, orang ini minta izin kepada beliau untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa husa. Faqultu, maka saya mengatakan lama nih, silakan, tidak dilarang. Fatarjama fadakhala rajulun musri'un. Lalu dia menerjemahkan, orang itu menerjemahkan. Namun ada orang lain tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa ke beliau, katanya ada orang lain masuk tergesa-gesa kepada beliau, menghampiri beliau dengan tergesa-gesa. Faqal, lalu dia mengatakan hadzal rajul alladhi yutarjim anka yamdahu tijaniyah. Orang yang barusan saja minta izin menerjemahkan, kata orang ini, menerjemahkannya beda dengan apa yang antum sampaikan. Bahkan dia menerjemahkannya seakan-akan engkau ya Syekh memuji madhab Tijaniyah. Faqul faduhisht, maka saya kaget setengah mati, kata Syekh Utsaimin. Saya begitu kagetnya. Orang ini ternyata tidak amanah dalam menerjemahkan. Faqultu, lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah, inna illahi wa inna ilaihi rajiun. Falau kuntu a'lamu mithla hadhihi al-lugha, kalau saya tahu bahasa seperti ini, ma kuntu ahtaju ila mithli haula'i alladhina yakhda'un. Saya tidak perlu orang-orang yang tidak amanah dalam menerjemah ini. Saya tidak perlu orang-orang yang suka menipu untuk menerjemahkan. Falhasil, maka kesimpulannya, kata Syekh Utsaimin, kesimpulannya adalah anna ma'rifata lughatin man tukhatib la syakka annahu muhimmah. Kesimpulannya adalah mengetahui bahasa orang yang ingin kita ajak bicara atau yang ingin kita dakwahkan, tidak ragu lagi ini penting. Fi isalil ma'lumat, untuk menyampaikan ma'lumat, menyampaikan keterangan-keterangan, menyampaikan dakwah dan menyampaikan yang lainnya. Namun kata beliau, tidak boleh dijadikan sebagai sebab kita meninggalkan bahasa Arab. Ini fatwa, ini fatwa yang sangat besar dan menjadi satu kaidah yang penting yang bisa kita simpulkan, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mendahulukan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Bahkan kata beliau tadi dengan tegasnya, menggantikan bahasa Arab dengan bahasa Inggris tanpa ada tujuan yang jelas, meninggalkannya dalam rangka untuk mempelajari bahasa Inggris, ini hukumnya muharram. Namun mempelajari bahasa Inggris dalam rangka untuk berdakwah, setelah kita berusaha mempelajari bahasa Arab, setelah itu kita berusaha mempelajari bahasa Inggris dalam rangka untuk berdakwah, hal ini, kata beliau, kadang menjadi satu kewajiban. Maka jangan sampai kaum muslimin lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya dibandingkan bahasa Arab. Ketika ditanya tentang bahasa Inggris, begitu cepatnya dia berbicara. Tapi ketika kita tanya tentang kemampuannya berbahasa Arab, nol besar. Nah, ini satu hal yang kita lihat nyata di masyarakat. Maka ini satu fatwa yang penting disampaikan kepada kaum muslimin, bagi para orang tua, para guru, para pendidik, para pengelola pendidikan, agar tidak lupa dalam hal ini. Antum bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah tanggungan antum untuk mengarahkan mereka dalam hal ini, mengarahkan mereka untuk mempelajari bahasa Arab sebelum mempelajari bahasa Inggris. Kalaupun ingin mempelajari bahasa Inggris, setelah mempelajari bahasa Arab, dan itu pun dalam rangka untuk dakwah. Kata beliau, ahyanan bisa, kadang ini menjadi satu kewajiban. Wallahu a'lam bissawab, kiranya inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf jika terlalu lama dan akhirnya kita tidak sempat membahas buku. Namun insyaAllah ta'ala kita akan sambung pada pekan depan. Kita akan mulai insyaAllah membahas buku dulu Sulughal Arabiyah pada waktu yang akan datang, dan kiranya apa yang disampaikan sudah cukup. Namun jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mukadimah yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah Abbas berkenaan dengan keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab. dan targhib, memberikan semangat atau motivasi serta dorongan bagi kita semua para pendengar radio untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, dan merupakan salah satu kunci daripada kunci ilmu agama Islam. Dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini, dari keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan untuk bimbingan bahasa Arab dari kitab Rasulullah jilid yang pertama, insyaallah kita akan efektif, akan mulai kembali pada kesempatan pekan yang akan datang, yang kita akan awali dari latihan-latihan terakhir di jilid yang kelima yang belum tuntas. Kemudian kita akan masuk kepada jilid yang keenam. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini tentang keutamaan ilmu bahasa Arab dan apa yang berkaitan dengannya, Anda bisa bertanya di 0218236543. Dan sebelumnya ada satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keinginan saya ingin mempelajari ilmu bahasa Arab, akan tapi usia saya sudah sepuh gitu. Apakah memungkinkan bagi saya untuk mempelajari ilmu yang disebutkan atau yang saya dapatkan dari beberapa kawan-kawan memiliki uslub dan kaidah-kaidah yang sulit dipelajari dari bahasa-bahasa yang lainnya? Dan mohon solusinya Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fi kepada para penanya. Walaupun sudah usianya sudah cukup tua sebagaimana pengakuan beliau, tapi semangat untuk belajar bahasa Arab ini tidak hilang. Satu hal yang patut dihargai, satu hal yang menggembirakan, bahwa ada kaum muslimin yang masih terus semangat belajar bahasa ini walaupun sudah usia sudah lanjut usia. Jadi alhamdulillah kita lihat dengan nyata di masyarakat adanya orang-orang seperti ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan terus istiqamah di atas jalan ini, dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dia untuk mempelajari bahasa Arab ini. Maka solusinya kalau sudah sampai seperti ini, maka cukuplah Bapak mempelajari kiranya bagian-bagian yang masuk ke dalam fardhu ain. Adapun lebih dari itu, maka sesuai dengan kesanggupan. Mempelajari nahwu dan sharaf itu bukan satu kewajiban fardhu ain, bukan, tapi ini fardhu kifayah. Yang merupakan fardhu ain misalnya tadi disebutkan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dia minimal Bapak bisa memahami apa yang Bapak baca ketika bersyahadat, memahami makna daripada syahadat tersebut. Kemudian memahami apa yang dibaca, zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dibaca ketika sholat misalnya, atau ketika ibadah-ibadah yang lain yang merupakan kewajiban. Minimal itu. Kemudian minimal ketika membaca Al-Quran, kita memahami. Adapun lebih dari itu, memahami kaidah nahwu rasar, memahami balagha, memahami ilmu bayan misalnya, atau ilmu ma'ani, ini masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Jika ada orang lain yang sudah mempelajarinya dengan jumlah yang cukup, maka yang lain tidak lagi menjadi wajib atas mereka mempelajarinya. Paling tidak yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempelajari apa yang kiranya menjadi fardu ain atas kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita akan angkat satu penanya sudah menunggu di telepon, Ibu Nur di Selipi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sebelumnya minta maaf. Mungkin saya salah seorang ibu yang mungkin agak terlambat. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Ibu, radionya dikecilkan sedikit, ada feedback supaya suara yang terdengar jelas. Jazakallah khair. Silakan diulangi kembali. Ya, begini Pak Ustaz, mungkin saya salah seorang ibu yang mungkin agak terlambat untuk menganjurkan anak-anaknya belajar bahasa Arab. Kalau bisa bisa memberikan rekomendasi. Dan saya mau bertanya juga Pak Ustadz, selama ini kan saya mungkin untuk mengajar belajar mengaji anak saya juga mungkin belum sefasih yang diharapkan. Jadi bagaimana, apa belajar bahasa Arab dulu atau mengajinya dulu yang difasihkan begitu Pak Ustadz? Baik, terus kalau bisa saya minta ini Pak Ustaz, rekomendasi di mana yang mungkin lebih baik untuk anak saya belajar bahasa Arab. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ibu Nur. Silakan Ustaz. Ibu Nur di Selipi tadi. Nah. Ya, alhamdulillah belum terlambat, Bu, alhamdulillah. Selama hayat masih dikandung badan, kata sebagian orang, selama pintu taubat masih terbuka, tidak terlambat untuk melakukan perbaikan. Ya, Ibu teruskan mendorong anak-anak kita untuk terus mempelajari bahasa Arab. Dan ketika Ibu mengajarkan Al-Quran misalnya kepada anak-anak Ibu, itu sebenarnya bagian dari mempelajari bahasa Arab. Mempelajari Al-Quran yang mempelajari bacaannya, itu termasuk daripada mempelajari bahasa Arab. Karena mempelajari bacaannya mempelajari bahasa Arab. Ini tidak bertabrakan dan bukan satu hal yang kontradiktif, tidak. Ini bahkan justru saling mendukung satu yang lainnya. Ya, saya sarankan ibu dan anak ibu lancarkan dulu bacaan Al-Quran, baru setelah itu belajar bahasa Arab. Karena pengalaman kami setelah melihat orang-orang yang belajar bahasa Arab, kita lihat ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang sudah lancar baca Al-Quran biasanya akan lebih cepat mempelajari bahasa Arab. Adapun yang lambat biasanya disebabkan karena kendala ini. Nah, ternyata setelah kita ketahui, belakangan kita ketahui ternyata dia belum lancar baca Al-Qurannya. Maka melancarkan bacaan Quran ini merupakan bagian dari usaha mempelajari bahasa Arab. Bagian dari rangkaian tersebut, tidak keluar darinya dan tidak bukan hal yang bertabrakan dan bukan hal yang berseberangan. Silakan Ibu lanjutkan melancarkan bacaan Al-Quran, Ibu dan anak-anak Ibu. Ini tidak bukan satu hal yang bertabrakan dan ini malah justru mendukung Ibu demi melancarkan mempelajari bahasa Arab. Adapun tempat yang saya rekomendasikan, terus terang kalau di Jakarta saya belum tahu. Banyak lembaga-lembaga besar, banyak, hanya saja sebagian kita ketahui berafiliasi kepada satu partai tertentu misalnya. Dikhawatirkan Ibu nanti kalau masuk lembaga-lembaga seperti ini, ada hal lain yang mereka ingin tuju sebenarnya, selain mengajar bahasa Arab. Ada hal lain yang dikhawatirkan jadi agenda-agenda tersembunyi dari lembaga-lembaga seperti ini ketika mengajarkan bahasa Arab kepada kita. Saya terus terang tidak tahu di Selipi tentang lembaga-lembaga tersebut. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ikhwan-ikhwan yang tinggal di sana. Nanti kita akan coba cari informasinya, insya Allah. Baik. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Ada Ibu Zakia di Bekasi. Silakan, Ibu. Ya, syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, saya menanyakan metode seperti apakah yang tepat dan cocok untuk kami para ummahat, artinya yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, metode pembelajaran seperti apa gitu, bahasa Arab itu yang tepat supaya kami bisa memahami dengan mudah gitu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak dan jazakallahu khair pada Ummu Zakiyah di Bekasi. Silakan, Ustaz. Ya, memang banyak sekali metode-metode yang ditemukan dalam pelajari bahasa Arab ini. Dari sekian metode itu, setiap metode punya keunggulan tapi punya titik kelemahan. Dan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya tergantung daripada tujuan ibu dalam pelajari bahasa Arab. Yang terlebih dahulu diperhatikan adalah untuk apa ibu belajar bahasa Arab. Misalnya ibu ingin pelajari bahasa Arab ini dalam rangka untuk bisa memahami Al-Quran ketika membaca Al-Quran misalnya, tidak perlu lagi menggunakan terjemah. Atau yang lainnya, ibu juga ingin bisa membaca kitab-kitab para ulama yang ditulis dengan bahasa Arab, tidak perlu lagi ibu memerlukan terjemah. Atau misalnya ibu ingin lebih dari itu, ingin bisa berbicara dengan bahasa Arab, menulis dengan bahasa Arab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kemampuan berbahasa itu ada empat. Kemampuan mendengar, al-istima', kemudian kemampuan berbicara, al-kalam atau al-muhadathah. Kemudian ada kemampuan membaca, kemudian ada kemampuan menulis. Keempat kemampuan ini memang idealnya adalah kita kuasai semua dalam kemampuan bahasa ini, memang idealnya begitu. Kita memahami keempat-empatnya, itu satu hal yang ideal yang sangat baik. Tapi kadang melihat waktu yang kita punya, melihat usia yang kita miliki, kadang ini menjadi penghalang. Maka minimal ibu lihat apa tujuan ibu sebenarnya, apa tujuan ibu mempelajari bahasa Arab ini. Mungkin Kemudian ibu ingin mengambil misalnya kemampuan membacanya saja misalnya. Agar ibu ketika baca Al-Quran atau ketika membaca buku-buku para ulama yang berbahasa Arab atau membaca satu hadis Nabi misalnya, ibu tidak perlu terjemah. Ini berarti ibu tujuannya membaca. Walaupun tidak harus bisa berbicara dengan lancar, tidak apa. Maka cari lembaga yang melakukan pendekatan, melakukan metode yang menuju ke arah sana. Itu salah satu cara agar ibu bisa memilih mana metode yang tepat. Karena tidak ada metode yang sempurna, tidak ada. Yang bisa kita lakukan adalah kadang kita ramu dari seluruh metode yang ada, kita ambil titik-titik positifnya lalu kita buang titik-titik negatifnya. Paling yang bisa kita lakukan seperti itu. Tidak ada satupun metode-metode yang ada yang sekarang kita lihat yang sempurna 100%, tidak ada. Dia punya sisi keunggulan tapi punya sisi kelemahan yang lain. Maka yang bijak seandainya, jika seandainya kita akan lebih baik jika menggabungkan seluruh metode tersebut, lalu mengambil sisi-sisi positif dan menjauhi sisi-sisi negatif. Ini yang ideal seperti itu. Lalu yang pertama tadi yang saya sebutkan, kalau ibu melihat kembali tujuan ibu mempelajari bahasa Arab, maka dari situ ibu bisa memilih mana yang paling tepat. Tapi satu pengalaman yang saya lihat, yang saya alami kurang lebih 10 tahun lamanya kita belajar dan mengajarkan bahasa Arab ini, Untuk pemula yang belum sama sekali pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, disarankan agar tidak memulai dari satu hal yang sulit. Di antara hal yang sulit diantaranya adalah tidak memulai dari mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Kalaupun akan mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan sharaf, mungkin pada tahap pengenalan saja. Itu pun dibahas secara global, tidak dibahas secara rinci. Ibu perbanyak mufradat, ibu perbanyak kosakata, baru setelah ibu punya bekal yang cukup, ibu baru setelah itu melangkah kepada tahap yang lebih sulit, baru mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena pengalaman kami, orang-orang yang baru saja belajar bahasa Arab misalnya, belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, walaupun sudah lancar membaca Al-Quran, tapi kalau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tidak punya bekal yang cukup, ketika masuk mempelajari bahasa Arab, mulai dari kaidah-kaidah bahasa Arab, biasanya 1-2 pertemuan dia bisa bertahan, tapi setelah itu tidak sanggup lagi mengikuti karena bebannya berat, karena beratnya kaidah-kaidah tersebut. Lebih-lebih jika seandainya ustadznya itu, guru pengajarnya itu merinci dengan detail, ini lebih-lebih mempersulit kondisi. Maka satu hal yang saya rekomendasikan, wallahu alam, ini penilaian pribadi, bisa jadi salah, bisa jadi benar, bagi pemula tidaklah memulai dari sisi itu. Dianjurkan agar memulai dari yang mudah, memperbanyak kosakata dan sebagainya. Dan buku yang kita pelajari ini, buku Durusulullah, seperti itu, memulai dari hal yang mudah. Tidak langsung mempelajari kepada kita tentang nahwu dan sharaf secara detail, tidak. Wallahu a'lam bishawab, kiranya itu yang bisa dijawab. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kemudian satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita sampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pendengar kita di Pondok Pinang, silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah belajar bahasa Arab. Halo, mohon maaf ibu, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa diulangi kembali atau cari posisi yang lain. Ya, afwan, jazakallahu khair, silakan diulangi kembali. Alhamdulillah, sekarang anak sudah belajar bahasa Arab. Tapi anak tidak dapat izin dari orang tua untuk belajar bahasa Arab di suatu lembaga. Bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab tanpa izin dari orang tua? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Dilihat dari alasan mengapa melarang orang tua kita melarang mempelajari bahasa Arab. Dilihat dari situ dulu. Nah, kita tidak usah memberikan jawaban A atau B kecuali setelah mengetahui apa motivasinya, apa alasannya. Kemudian lembaga yang ibu ingin belajar di situ, bagaimana kondisi manhajnya, bagaimana kondisi akidahnya, dan bagaimana kondisi pergaulannya di tempat tersebut. Itu banyak sekali variabel-variabel yang sangat banyak yang tidak memungkinkan kita untuk menjawab. Silakan, tidak mungkin begitu. Kita harus mengetahui latar belakangnya lebih lanjut. Dan alhamdulillah, walaupun kita tidak bergabung dalam satu lembaga, alhamdulillah Radio Roja ini sepekan dua kali menyiarkan kepada kita pelajaran bahasa Arab, alhamdulillah. Bagi pemula ada pelajaran jilid 1 Durusul Lughah, untuk yang lebih lanjut sudah ada jilid kedua sekarang, sudah berlanjut. Alhamdulillah, walaupun kita tidak belajar di satu lembaga, kalau memang ada kesulitan, dihalangi orang tua misalnya karena alasan-alasan yang syar'i, maka lebih baik di rumah saja, tidak apa-apa, khususnya karena perempuan memang hukum asalnya di rumah. Kecuali kalau memang ada kewajiban yang ingin dipelajari misalnya, yang tidak mungkin dipelajari kecuali kalau harus keluar, maka ini lain hal. Tapi selama masih bisa di rumah, ya minimal mendengarkan radio, alhamdulillah ini satu wasilah yang kiranya sementara ini cukup untuk kita mempelajari bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi para pendengar untuk mempelajari bahasa Arab. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Beberapa pertanyaan sama, ada asumsi dan anggapan di sebagian kaum muslimin bahwa mempelajari bahasa Arab itu adalah suatu hal yang sulit daripada mempelajari bahasa Inggris contohnya, Ustaz. Kemudian secara prakteknya pun demikian, manakala kita sulit mempraktekkan bahasa ini kepada rekan-rekan di sekitar kita karena kebanyakan mereka mempelajari bahasa yang lainnya. Bagaimana untuk menjawab subhat ini dan solusi dari permasalahan ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, ini subhat yang masyhur yang disebarkan dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin daripada bahasa Arab. Mereka mengatakan bahasa Arab itu sulit. Bahkan ada yang ekstrimnya mengatakan bahasa Arab itu mustahil dipelajari. Kita katakan justru kebalikannya, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah, bahasa yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin." Fa inna ma yassarnahu bilisanik, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mudahkan Al-Qur'an ini bilisanik, dengan lisanmu wahai Muhammad. Para ulama tafsir ketika menjelaskan Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, itu bahasa Arab. Allah telah mudahkan Al-Quran ini karena lantaran Allah turunkan dengan bahasa Arab. Maka konsekuensinya sudah pasti bahasa Arab itu mudah. Tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran mudah dengan sesuatu yang sulit. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadikan Al-Quran itu sulit dengan mudah dengan sesuatu yang sulit. Justru lantaran bahasa Arab, Al-Quran menjadi mudah. Ini satu dalil yang sangat kuat yang kita jadikan sebagai pegangan bahwa bahasa Arab itu mudah. Alasan lain yang menegaskan dan menguatkan bahwa bahasa Arab itu mudah, khususnya bagi negeri kita, negeri Indonesia ini, kalau kita perhatikan, seorang muslim yang baik, yang melakukan kewajiban-kewajiban agama, mau tidak mau pasti dia akan bergelut dalam sehari semalam dengan bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan seorang muslim dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak terlepas daripada bahasa Arab. Bukti nyata, contoh, bukankah seorang muslim disunnahkan kalau bangun tidur mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur? Bukankah itu bahasa Arab yang dia baca? Kemudian lantas dia pergi untuk berwudu. Kalau berwudunya di tempat kamar mandi, maka dia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'ith misalnya. Bukan ini bahasa Arab yang dibaca. Kemudian setelah dia berwudu, dia mengucapkan doa asyhadu la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu ketika dia berpakaian, dia membaca doa. Ketika dia keluar rumah menuju ke masjid, dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sepanjang perjalanan menuju ke masjid, dia membaca doa yang disunnahkan ketika dia menuju ke masjid. Ketika masuk ke masjid, dia baca doa. Sampai di masjid, dia salat, seluruh rangkaian ibadah salat dari takbir sampai salam semuanya berbahasa Arab. Doa-doa zikir yang kita baca di berbagai kesempatan pagi, siang, sore itu semua dengan bahasa Arab. Kemudian kalau dia rutin membaca Al-Quran, apa lebih misalnya dalam sehari bisa satu juz, bukankah dia telah bergelut sepanjang harinya dengan bahasa Arab? Sehingga bahasa Arab ini bukanlah satu hal yang asing, bukanlah satu hal yang jauh dari kehidupan seorang muslim. Bahasa Arab adalah bahasa yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi kaum muslimin. Karena seluruh rangkaian ibadahnya sehari semalam itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu hal yang akrab di lisan dan telinga kaum muslimin. Sehingga tidak sulit, tidak sulit. Apa yang dilihat begitu bacaannya, itu yang kita ketahui. Tapi kalau bahasa Inggris lihat, kita baca ice misalnya, ice, S, tulisannya, ice. Kita lihat tulisan, ada tulisan one, kita baca one, bukankah ini bukti bahwa bahasa Inggris itu lebih sulit daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa yang dilihat itu yang dibaca. Ejaannya begitu, begitu bacaannya. Tapi kalau bahasa Inggris ejaannya begini, bisa jadi bacaannya lain. Memang satu hal yang menghalangi kaum muslimin dari mempelajari bahasa Arab sebenarnya karena jauhnya kita dari agama. Jauhnya kita dari agama ini menyebabkan kita jauh daripada bahasa Arab. Orang tidak sholat, lalu zikir-zikir dan doa-doa bahkan mungkin dia tidak tahu. Pantas saja jika dia jauh dari bahasa Arab karena jauh dari agama. Kalau dia dekat dengan agama, insya Allah dekat dengan bahasa Arab. Ini penguat kedua. Penguat ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling mudah khususnya bagi orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia. Karena banyak ratusan kata bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab. Maka ada satu penelitian yang saya temukan. Saya mendapatkan satu makalah penelitian tentang berapa banyak bahasa Indonesia yang diambil daripada bahasa Arab. Ternyata ditemukan kurang lebih 267 atau 262, angka sekian. Angka sekitar 200 lebih. Bahkan setelah saya baca, saya bisa menemukan lebih dari itu. Setelah saya baca, ada beberapa kata-kata lain yang belum disebutkan yang bisa masuk. Kalau kita teliti lebih lanjut, bisa jadi sampai 300. 300 kosakata Indonesia diambil daripada bahasa Arab. Dan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Karena sebagian ratusan kata-kata bahasa Arab itu kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ini syubhat ini terbantah dengan dalil-dalil tersebut. Kita katakan bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, bahkan bahasa yang paling mudah bagi kaum muslimin, khususnya bagi kaum muslimin di negeri kita ini. Kemudian ada alasan lain susahnya mempraktekannya. Memang permasalahan yang kita alami sekarang ini karena kita hidup pada zaman di mana banyak orang meninggalkan agamanya. Sedikitnya orang-orang yang soleh, sedikitnya orang-orang yang berbuat kebaikan, membuat kita seakan-akan asing di masyarakat. Sehingga asinglah bahasa Arab. Tapi ini tidak menjadi kendala. Tidak menjadi kendala. Walaupun kita tidak bisa mempraktikkannya, paling tidak kita bisa mempraktikkannya dalam membaca Al-Quran, ketika kita membaca doa-doa dan zikir ketika sholat. Ini praktek-praktek yang nyata yang kita bisa lakukan untuk menjaga bahasa Arab. Membaca Al-Quran secara rutin ini juga termasuk hal-hal yang dianjurkan, dipraktikkan untuk menjaga bahasa Arab. Walaupun kita tidak bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita jaga dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Dengan cara seperti itu, kita telah berusaha untuk menjaga bahasa Arab agar tetap lekat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kiranya bisa kita sampaikan tentang syubhat-syubhat tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan ada satu apresiasi yang positif juga terhadap pertanyaan tadi dari pendengar kita, dari Umu Ana di Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 70 tahun. Dan alhamdulillah saya mampu dan dapat mengikuti bahasa Arab yang diselenggarakan di Radio Roja. Alhamdulillah di hari Jumat dan hari Ahad ini. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa usia tidak menjadi halangan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair pada pendengar kita. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Septi di Lampung Timur. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang pendidik yang mengajarkan bahasa Arab diiringi dengan mengajarkan bahasa Inggris kepada anak didiknya, dengan kata lain pembelajaran yang beriringan di antara keduanya, apakah ini satu perkara yang terlarang atau diperbolehkan? Ustaz, jazakallahu khair. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, tapi dikhawatirkan nanti akan membingungkan. Mempelajari dua bahasa dalam waktu sekaligus ini biasanya akan membebani murid dan sangat menyulitkan. Maka saya melihat wallahu a'lam bishawab, kita tinggalkan dulu bahasa Inggris sementara, kita utamakan bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan berikutnya dari Abu Abdullah. Ustaz, begitu ingin bagi saya untuk menguasai bahasa Arab, akan tapi terkadang di tengah perjalanan selalu patah semangat, patah arang, Ustaz. Dan bagaimana kita bisa tetap semangat dari awal hingga akhir? Dan ini juga yang menjadi problematika sebagian tempat atau kursus bahasa Arab, biasanya di awal kali pembukaan dan pembelajaran begitu sangat banyak santri atau mahasiswa yang mengikuti, tapi di tengah perjalanan satu persatu mereka hilang entah kemana. Jazakallah khair. Berawal dari hal yang perlu ditinjau ulang adalah keikhlasan. keikhlasan adalah pondasi penting, faktor penentu setelahnya. Kalau Allah SWT telah berikan karunia kepada seorang hamba dengan keikhlasan, maka insya Allah tidak akan lepas semangatnya ini. Walaupun satu saat di dalam kondisi lemah, bukan berarti lantas dia meninggalkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah khususnya di Cilengsi ini, di Masjid Al-Barakah punya program program takhusus bahasa Arab. Alhamdulillah sudah beberapa kali meluluskan, dan belum lama ini kita sudah meluluskan belasan santri yang bertahan dari sejak tahun pertama sampai tahun kedua. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang sudah sampai 3-4 tahun di sini belajar bahasa Arab, tapi tidak membuat dia walaupun dalam kondisi kadang kita turun semangat, tidak meninggalkan bahasa Arab. Dan tidak lama lagi nanti kita akan meluluskan belasan orang juga yang juga sudah belajar kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Jadi ditinjau ulang kembali keikhlasannya. Dikhawatirkan keikhlasan menjadi satu faktor penentu. Kemudian kedua, kadang suasana pembelajaran bahasa Arab itu juga menentukan. Rata-rata kondisi suasana belajar bahasa Arab itu kadang-kadang sebagian besar di masjid, dilakukan di masjid. Kemudian dilakukan layaknya sama seperti orang sedang menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Ustaz menyampaikan lalu dia diam mendengarkan. Kalau memang pengajian-pengajian itu memang tidak ada kelaziman kita terus hadir. Karena mungkin karena suasana seperti itu kadang terbawa-bawa ke bahasa Arab sehingga tidak ada kesungguhan. Beda bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa Inggris pasti dilakukan di lembaga yang kita lihat suasana sama seperti orang sedang kuliah. Kemudian kadang disertai dengan biaya yang cukup besar, tapi membuat dia justru terdorong untuk tetap hadir. Sayang kalau sudah bayar begitu mahalnya ditinggalkan. Mungkin suasana-suasana seperti ini menjadi pendukung juga, selain faktor utama yaitu keikhlasan. Atau faktor yang lain, kenapa meninggalkan bahasa Arab? Misalnya karena ternyata setelah sekian lama belajar, metode yang dipakai bukan justru memudahkan, justru menyulitkan. Bisa jadi faktor yang seperti ini. Ustaz, setelah 1-2 tahun misalnya saya belajar bahasa Arab, ternyata bukannya malah jelas, malah justru makin tidak jelas. Nah, ternyata kita lihat metodenya. Bukannya memudahkan, tapi menyulitkan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor-faktor lain yang menyebabkan terhentinya kita di belajar bahasa Arab. Maka silakan bergabung misalnya ke program takhusus bahasa Arab ini, karena program ini insyaallah berusaha untuk memberikan solusi yang termudah bagi kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab dengan cara yang mudah. Insyaallah antum akan buktikan itu dan antum akan lihat sendiri. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan bergabung ini semangat antum akan terpatri lagi dan lebih terus memompa semangat kita terus untuk mempelajari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya mungkin satu pertanyaan terakhir kita akan dekat pada kesempatan malam ini. Dari Umu Abdurrahman di Jawa Barat. Ya. Maksud saya pernah belajar bahasa Jepang dan Umu ini atau pendengar kita ini bisa atau menguasai bahasa Arab. Saya pernah belajar bahasa Jepang, apakah perlu mengasah kembali bahasa tersebut dalam rangka dakwah? Jazakallahu khair. Dengan syarat ibu telah memahami bahasa Arab. Nah, kalau ibu sudah mengetahui bahasa Arab, artinya ibu dengan bahasa Arab itu ibu bisa merujuk kembali kepada kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Nah, sampai pada tahapan seperti itu, ibu sudah bisa seperti itu. Maka tidak mengapa ibu misalnya ingin memperluas belajar bahasa Jepang misalnya. Karena sekarang ini, alhamdulillah di Jepang sendiri ada beberapa tempat yang kita ketahui marak dakwah di sana. Di antaranya ada di daerah Sapporo misalnya, di tempat yang cukup ekstrim suasana iklim dinginnya, tapi di situ alhamdulillah ada berkembang dakwah Islam di situ. Dan banyak tempat yang lain, di Tokyo, di Kobe dan lain sebagainya. Alangkah baiknya jika seandainya ada ikhwan atau akhwat kita yang bisa bahasa Jepang dan mengguliti bahasa Jepang setelah dia mempelajari bahasa Arab untuk berdakwah kepada orang Jepang, silakan. Kata Syekh Utsaimin tadi, kadang menjadi satu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taip, satu penelpon terakhir yang kita akan terima saja pada kesempatan malam ini dari Ibu Diah di Depok. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau apa biasanya kan teman-teman anak itu kebanyakan namanya seperti Ummu Abdullah gitu ya, ada umunya gitu. Kalau dari tanggapan saya, Ummu Abdullah berarti itu kan apa namanya ibunya Abdullah gitu ya. Itu kalau anak pakai seperti ada umunya di belakang di depannya gitu gimana Ustaz? Soalnya anak kan jualan juga di internet, jadi kadang ada orang apa ikhwan yang suka ngerjain anak gitu, pura-pura pengen beliin buat istrinya, pengen tahu nama anaknya aja gitu. Gimana kalau pakai nama ada umunya buat anak gitu? Baik-baik, itu saja Umu. Iya. Saya bisa kelar khair tanyanya. Oh iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap sepertinya sudah? Iya. Jadi masih memakai nama aslinya sudah. Dalam berjualan masih pakai nama aslinya. Bolehkah menggunakan nama akunnya? Ya, silakan. Silakan menggunakan nama akunnya. Karena ini satu hal yang dianjurkan. Menggunakan nama akunnya ini memang satu hal yang dianjurkan dalam agama. Dan tidak satu hal yang tidak mengapa insyaallah. Dan kalau memang ibu melihat dan menggunakan nama asli bisa menimbulkan mudharat, maka silakan, silakan. Dan betapa banyaknya orang-orang iseng seperti ini yang kita memohon kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Maka ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk menjaga diri, ibu berusaha untuk tetap berada di batasan-batasan syar'i. Walaupun ibu masuk ke dalam dunia muamalah, tapi ibu tetap berusaha untuk menjaga batasan-batasannya. Maka penting untuk pelajari agama ini agar ibu nanti ketika bergulir dalam satu bidang, ibu tahu batasan-batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Jika benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas segala kesalahan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.